Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masuk dalam bab terakhir dari buku yang kita baca, yaitu bab ke-13 tentang firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Halaman 497 di buku saya, di buku antum 500-an. 507. Kemarin belum selesai semua. Belum selesai semua. Kemarin belum selesai semua. Belum selesai semua. Oh iya. Baru sampai poin 7. Oh, saya kira sudah selesai semua. Poin 7. Jadi saking mau cepat habis. Silakan. Diulang. Kita masuk dalam bab 12. Masih dalam seputar syubhat yang biasa dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah salaf. Dan ini adalah syubhat yang terakhir, syubhat yang ke-21. Langsung nomor 8 Ustaz. Nomor 8 Ustaz. Ya. Berkata penulis, nomor 8, prediksi ke depan yang tidak realistis. Perkiraan-perkiraan semu yang tidak ada bedanya dengan perkiraan para politikus yang lebih dikenal dengan pengamat politik. Benar arahnya. Sudah enggak benar nih arahnya. Cek. Coba pegang. Mana arahnya? Begini loh. Nah. Makanya enggak benar. Cek, cek. Cek. Oh iya. Susah. Cek. Ya. Berkata penulis, poin ke-8, prediksi ke depan yang tidak realistis. Perkiraan-perkiraan semu yang tidak ada bedanya dengan perkiraan para politikus yang lebih dikenal dengan pengamat politik. 9. Wah, ini adalah poin yang ke-8 dari kesalahan yang biasa dilontarkan, atau kesalahan yang biasa terjadi di kalangan orang-orang yang senang menggali hal-hal kekinian. Di syubhat yang ke-21 lalu kan kita sudah bahas bahwa orang suka bilang orang-orang salaf itu tidak senang dengan fiqhul waqi'. Apa itu fiqhul waqi'? Yaitu fikih kekinian. Hukum-hukum yang diambil dengan melandaskan dan dicocok-cocokkan pada hal-hal kekinian. Mereka jatuh dalam berbagai kesalahan, dan kesalahan yang 1-7 sudah dibahas di pertemuan lalu. Nah, adapun kesalahan yang ke-8 adalah sering memprediksi dengan prediksi-prediksi yang tidak realistis. Terlalu banyak ikuti media jadinya begitu. Terlalu banyak ikuti berita-berita di media-media sekuler jadinya pemikirannya itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Contoh, ada yang memprediksi bahwa umur umat Islam itu hanya 1500 tahun. Sekarang sudah 1441, berarti tersisa 59 tahun lagi. Itu paling banyak sudah itu katanya. Belum lagi ditambah dengan Imam Mahdi sudah ketemu di Madinah, umurnya sudah 39 tahun, dan lain-lain. Muncul prediksi-prediksi yang aneh-aneh dengan ilmu, namanya ilmu cocokologi, yaitu ilmu dicocok-cocokkan. Terlalu mengikuti perkembangan media jadinya begitu. 9. Hanyut dalam gelombang politik sampai pada batas mengajarkannya dan menyandarkannya kepada masyarakat awam. Sering terjadi di kalangan orang-orang yang senang dengan fiqhul waqi', mereka hanyut dalam gelombang politik sehingga politik-politik ini disandarkan, diajarkan kepada masyarakat awam, bahkan kadang-kadang salah-salah. Saya kalau di Indonesia gak terlalu ngikutin, tapi ada salah seorang tokoh dunia, dia internasional dari kalangan Ikhwanul Muslimin, kita kenal namanya Yusuf Qardawi. Buku-bukunya banyak dikonsumsi oleh sebagian ustadz-ustadz, sebagian da'i di Indonesia. dia bikin statement-statement yang berbau-bau politik yang banyak menyesatkan kaum muslimin. Salah satunya adalah yang dia akui sendiri. Saya pernah nonton videonya, dia akui sendiri bahwa dia dulu salah dalam mengira satu kelompok Syiah yang menamakan diri mereka Hizbullah di Lebanon, dikiranya itu adalah pembela kaum muslimin dari kalangan Ahlussunnah, membantu masyarakat kaum muslimin dan Palestina untuk menyerang Israel. Ya, belakangan baru kemudian diakui sendiri ternyata itu adalah orang-orang Syiah yang tidak lain tidak bukan adalah saudara kandungnya orang-orang Israel sendiri. Baru kemudian dia mengatakan, adapun ulama-ulama Arab Saudi, mereka jauh lebih mumpuni dan lebih faqih, lebih tajam melihat masalah ini daripada saya. Setelah sekian banyak korban jatuh karena fatwanya dia. Ya. Lanjut. Berhubung fikrul waqi ini sangat besar pengaruhnya dalam mengacaukan dan membahayakan pemikiran, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah punya penilaian tersendiri dalam masalah ini. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah berkata, satu hal yang sangat mengherankan kepada orang-orang yang begitu fanatik membahas fikrul waqi adalah mereka menghidangkannya kepada semua orang seolah-olah fikrul waqi ini adalah ilmu yang paling mulia. Bahkan sejumlah orang terlampau radikal dalam masalah ini hingga menjadikan ilmu-ilmu syariat sebagai penopangnya, lalu membesar-besarkannya melebihi kapasitas yang seharusnya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh generasi terdahulu maupun sekarang. Pada hakikatnya, ini tidak layak disebut ilmu, apalagi fiqih. Kalaulah memang ilmu atau fiqih, adakah literatur terdahulu yang menulis tentangnya? Adakah ulama terdahulu maupun sekarang yang berbicara tentangnya? Adakah pedomannya? Mengapa tidak dinamai ilmu atau fiqih Islami? Tidak lain karena ia memiliki tujuan-tujuan politis yang sangat berbahaya. Di antaranya, 1. Meruntuhkan manhaj salaf. Fiqhul waqi ini tidak ubahnya ajaran sufi yang membagi agama menjadi syariat dan hakikat yang bertujuan menggugurkan syariat. 2. Merusak pemikiran generasi muda serta memisahkan mereka dari para ulama salafi setelah membuat kesan jelek terhadap para ulama tersebut dengan caci maki yang keji. Kalau nomor 1 mungkin mereka masih bantah, tapi kalau nomor 2 benar. Itu nyata sampai sekarang. Setiap ustaz-ustaz yang berbau politis dan mengikuti fiqhul waqi jatuh ke dalam harokah seperti Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain-lain, mereka paling tidak senang dengan da'i-da'i yang bermanhaj salaf. Sehingga bagaimana caranya agar pemuda-pemuda tidak mengikuti kajian-kajian salaf. 3. Memata-matai kaum muslimin. Ikhwanul muslimin memiliki jaringan yang cukup luas untuk memata-matai ahlul hadith dan salafiyin. Kadang-kadang ikut kajian tapi niatnya bukan untuk mencari ilmu, tetapi untuk memata-matai dan mencari kesalahan supaya nanti bisa dilaporkan kepada DKM-nya supaya kajiannya diberhentikan. Namun lucunya, mereka seolah tidak mampu menyingkap dan mematahkan makar-makar musuhnya. Realita yang terjadi di Mesir, Suriah, dan Irak adalah bukti nyatanya. 4. Menggunakan berita-berita koran dan majalah yang penuh kebohongan sebagai referensi utama. Juga memakai analisa dan pengamatan politis yang ditulis oleh kaum komunis, Yahudi, Nasrani, kaum sekuler, pengikut Machiavelli, dan setan-setan politik lainnya sebagai rujukan. Padahal tujuan utama mereka itu adalah menyesatkan kaum muslimin, memperdaya dan menyeret mereka secara perlahan pada jurang kehancuran dan kekalahan melalui maklumat yang mereka sebarkan. 5. Termasuk penopang fikih ini adalah analisa dan prediksi politik yang penuh dusta dan kebohongan. Allah telah mengungkapkan kebohongan dan kegagalannya. Krisis Teluk adalah bukti yang paling nyata. Dan ini perlu membaca lagi pendapat para ulama tentang krisis Teluk. Tapi soalnya sudah terlalu lama dan mungkin sebagian dari kita bahkan belum hidup waktu kejadiannya. 6. Menyelewengkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah serta menyelewengkan hakikat fiqhul waqi' yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. 7. Ditegakkan atas dasar kejahilan dan hawa nafsu. Seenaknya saja mereka menuding siapa saja yang mengacuhkan fiqhul waqi' ini sebagai orang yang berpemikiran dan berpengetahuan sekuler. Ini merupakan sikap keterlaluan yang sangat buruk, bersumber dari kejahilan membedakan fardu kifayah dan fardu ain. Itupun kalaulah kita anggap fiqhul waqi' ini termasuk fardu kifayah. 8. Fiqhul waqi' ini terfokus pada sikap berlebih-lebihan dan intimidasi pemikiran sampai-sampai ilmu syariat dan tarikh atau sejarah dijadikan penopangnya. Mana ada ulama terkemuka yang berbicara khusus atau menulis buku khusus tentangnya? Mana ada ulama yang mengajarkan fikih tersebut, mempopulerkannya dan menganjurkan para penuntut ilmu supaya mendalaminya? Mana ada ma'had yang dibangun khusus untuknya atau paling tidak fakultas atau jurusan khusus untuknya. Yang kesembilan, dengan reputasi yang sangat jelek ini, wajar saja bila hanya menghasilkan khayalan dan malapetaka. Salah satu akibatnya adalah mencerai-beraikan generasi muda, menanamkan rasa dengki dan akhlak yang tercela. Sebagai contoh, menuding orang yang tidak bersalah, mendustakan kebenaran, mengacuhkannya dan mengacuhkan ahli kebenaran. Sebaliknya, membenar-benarkan kedustaan, mendukung dan menyebar kebohongan, membuat keresahan dalam bentuk tindakan semena-mena. Pada akhirnya menciptakan kekacauan yang melanda seluruh negeri tanpa terkecuali. Adapun fikul waqi' yang dibahas oleh ulama Islam, diantaranya Ibnu Qayyim, siyasah syar'iyah yang tegak atas dasar keadilan, yaitu politik yang sejalan dengan syariat, tentunya kita sambut dengan positif, meskipun ikhwanul muslimin tidak mengetahui bahkan mengingkarinya. Bab 13, firqah-firqah sesat dan menyesatkan. Penulis bawakan sebagian firqah-firqah sesat, golongan atau aliran-aliran, dan pemahaman-pemahaman sesat, agar umat Islam tidak mengikuti pemahaman ini. Prinsip disyariatkannya mengkaji tentang firqah-firqah sesat dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keyakinan kufur dari Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, dan lainnya, supaya umat Islam berhati-hati tidak mengikuti agama dan keyakinan mereka. Begitu pula disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang akan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, 72 golongan masuk neraka, dan hanya satu golongan yang masuk surga. Nabi SAW menyebutkan dengan tegas dan jelas bahwa 72 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga, yaitu golongan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagian orang berkata, gak usah dibahas atau janganlah dibahas bab firqah-firqah sesat menyesatkan, karena itu nanti memecah belah umat Islam. Kalau kita bahas firqah-firqah ini kan nanti tidak mau menyebut ormas A, B, C, golongan A, B, C. Maka kita jawab bahwa pembahasan tentang firqah mana yang sesat itu adalah pembahasan yang dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kekufuran-kekufuran dan berbagai keyakinan orang Yahudi dan Nasrani supaya umat Islam tidak ikut-ikutan. Oh, itu kan orang kafir. Kalau orang kafir, perlulah dibahas. Ya sudah, kalau Anda tidak mau berdalil dengan hal itu, mari kita lihat kepada Nabi SAW. Apakah Nabi tidak pernah membahas masalah ini? Jawabannya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, umat Islam itu terpecah menjadi 73, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Kalau ada yang mengatakan jangan membahas firqah sesat nanti bisa memecah belah, maka jawabannya, pertama, sudah terpecah kok. Nabi sendiri yang bilang. Yang kedua, kita bahas supaya kita tidak ikut yang sesat-sesat. Kasihan kalau kaum muslimin tidak pernah mengenal hadis ini dan tidak pernah mengetahui mana firqah sesat. Khawatirnya mereka jatuh ke sana tanpa sadar. Ya. Ini tadi perlu di highlight nih kata-kata. Jangan dibahas nanti sesat. Nanti memecah belah. Maka jawablah, Nabi sendiri yang bilang sudah terpecah. Berapa pecahannya? 73. Itu udah kata-kata Nabi. Kalau kita bilang, oh jangan, jangan, nanti berpecah. Sudah berpecah. Nabi SAW sudah kabarkan hal itu sejak lama. Sudah 1400 tahun yang lalu. Ini ibaratnya nih. Di laut, kapal kita itu pecah. Mau karam ini. Terus, apa itu? Pimpinan kapal itu namanya? Nah, kodanya bilang gini, lari semuanya, turun, lompat, cari sekoci. Terus ada yang bilang, jangan-jangan diumumkan begitu, nanti kita berpecah belah. Sudah pecah ini. Jangan-jangan nanti ini kita semuanya tenggelam. Lah, memang mau tenggelam kok kapalnya. Sekarang tugas kalian adalah mencari sekoci dan selamatkan diri masing-masing. Kalau kalian bisa berenang, maka selamatkan orang lain. Kalau tidak sanggup, maka selamatkan diri sendiri, cari pelampung. Ada orang narik kalian, udah kita tenggelam aja, jangan mau ikut. Itu bunuh diri namanya. Bagaimana para sahabat sikap mereka dalam hal ini? Sebagian sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan kejelekan karena khawatir jatuh dalam kejelekan. Para sahabat dahulu ini termasuk hobi mereka, seperti Hudzaifah ibnu Yaman. Dia suka bilang gini, orang-orang banyak yang nanya-nanya tentang kebaikan. Kalau aku sering nanya kepada Nabi apa yang jelek-jelek. Bukan karena aku suka dan mau melakukan yang jelek-jelek, tapi untuk antisipasi jangan sampai aku jatuh ke dalamnya. Artinya membahas firqah sesat itu sesuatu yang matlub disyariatkan supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu tentang berbagai macam fitnah. Oleh karena itu, Hudzaifah berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui setiap fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat." Tidak diragukan lagi bahwa pembahasan tentang firqah, aliran, pemahaman sesat, mazhab-mazhab yang menyesatkan dan menyingkap kesesatan serta penyimpangan-penyimpangan mereka merupakan penjelasan tentang jalannya orang-orang yang berdosa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an agar terlihat jelas jalan-jalan orang yang saleh dan agar terlihat jelas pula jalan-jalan orang yang berdosa. Ini salah satu tujuannya bahwa kita bahas atau penulis menuliskan bab ke-13 ini supaya jadi terang mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, apabila sudah jelas jalan orang-orang yang berdosa, maka akan jelas jalan orang-orang yang beriman. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tali Islam akan terurai apabila bertambah di dalam Islam orang yang tidak kenal jahiliyah. Pembahasan tentang firqah-firqah sudah dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu dan terdapat kitab-kitab tentang firqah-firqah tersebut. Seperti 1. Maqalatul Islamiyin karya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. 2. Al-Fisal fi Milal wa Ahwa wa Nihal karya Imam Ibnu Hazm rahimahullah. 3. Al-Farqu Bainal Firq karya Imam Abdul Qahir bin Bahir bin Muhammad Al-Baghdadi rahimahullah. 4. Al-Milal wa Nihal karya Abdul Fathi Muhammad bin Abdul Qasim bin Abdul Karim bin Abu Bakar yang terkenal dengan Asy-Syaikh Rostani rahimahullah. 5. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab lainnya. Ini diantara kitab-kitab para ulama yang menjadi bukti bahwa pembahasan firqah sesat itu sudah berlangsung dari zaman dahulu, bukan baru zaman sekarang. Terus. Di antara kitab-kitab para ulama dan masyayikh pada zaman sekarang yang membahas dan menjelaskan firqah-firqah, aliran dan pemahaman yang menyimpang dari shiratal mustaqim, menyimpang dari pemahaman para sahabat, menyimpang dari akidah dan manhaj salafus shalih adalah 1-5 tadi. Itu adalah yang kitabnya klasik yang sudah ditulis sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan 1200-an tahun yang lalu. Adapun yang berikut ini adalah yang kekinian. Karena memang firqah-firqah sesat itu berkembang dari zaman ke zaman. Dahulu misalnya hanya ada 1, 2, 3, 4. Dengan bertambahnya zaman, kemudian aliran-aliran sesat ini semakin bertambah jumlahnya. Apa saja buku yang kekinian? 1. Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah Fil Adyan wa Madhahib Fi Wal Azhab Al-Mu'assirah yang diterbitkan oleh An-Nadwah Al-Alamiyah Lisyabab Al-Islami 3 jilid. 2. Firq Mu'assirah Tantasibu Ilal Islam wa Bayan Mawqifil Islam Minha karya Dr. Ghalib bin Ali Awaji. 3. Dirasat Fil Ahwa Wal Firq Wal Bidah Wal Mawqifus Salaf Minha karya Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Atal. 4. Karya-karya Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir tentang bantahan terhadap firqah-firqah sesat, terutama buku-buku tentang Syiah. 5. Al-Mujaz Fil Adyan wa Madhahib Al-Mu'assirah karya Dr. Nasir bin Abdullah Al-Qafari dan Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. 6. Al-Jama'atul Islamiyah Fi Dha'il Kitabi wa Sunnah Fi Fahmi Salafil Ummah karya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. 7. Mu'jamul Bidah karya Ra'id bin Sabri bin Abi Alfah. 8. Kitab-kitab, buku-buku, dan makalah-makalah tentang firqah-firqah sesat. Di antara manfaat mempelajari firqah-firqah sesat adalah, satu, supaya kita selamat dari kesesatan dan penyimpangan mereka. Jadi jangan terpengaruh dengan orang yang bilang jangan baca buku-buku tentang firqah sesat, nanti kita berpecah belah. Jangan tertipu dengan perkataan ini, karena perpecahan itu sudah terjadi dan terus berkembang, sementara kita harus selamat dari hal-hal yang menyimpang. Sebagaimana disebutkan dalam syair, aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tetapi untuk menjaga diri. Dan barang siapa yang tidak tahu kejelekan, maka dia akan terjatuh padanya. Dan yang tidak tahu aliran menyimpang, bisa jatuh dalam aliran menyimpang itu tanpa disadarinya. Dua, kita mengajak mereka kepada pemahaman yang benar, serta berusaha menyelamatkan mereka dari kesesatan. Tiga, kita akan mengetahui cara dan metode menjaga diri kita, keluarga, dan umat Islam supaya terhindar dari kejelekan mereka, rencana-rencana mereka, dan juga konspirasi mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Empat, kita membahas masalah ini dengan tujuan untuk islah atau memperbaiki keadaan umat agar kembali kepada agama yang benar. Bahasan ini saya nukil dari penjelasan para ulama terdahulu dan sekarang, para masyayikh, dan dari berbagai kitab, buku, dan makalah. Semoga bermanfaat. Yang kalau kita lihat ini adalah nukilan-nukilan. Jadi bukan keluar dari isi kepala penulis saja, tapi ini adalah kebanyakannya nukilan-nukilan dari orang-orang yang sudah menulis tentang mereka terlebih dahulu. Nah, di antara firqah-firqah yang sesat adalah, satu, Khawarij. Khawarij, antum bisa lihat catatan kakinya dinukil dari mana? Coba dibaca. Lihat Maqalatul Islamiyyin Al-Milal Wan-Nihal oleh Syah Rastani, Fathul Bari, dan Wasatiyah Ahli Sunnah Bainal Firq. Nah, ini termasuk aliran paling awal, aliran sesat yang paling awal. Silakan. Khawarij adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Berasal dari kata kharaja yang artinya keluar. Satu aliran yang menyimpang dari agama Islam dan mereka keluar dari imam-imam pilihan kaum muslimin. Bahkan mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta para pendukung keduanya. Mereka yaitu Khawarij disebut demikian karena menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali setelah peristiwa Siffin. Di antara pendapat sesat mereka ialah, dan ini perlu membaca lagi bagaimana kisah kepemimpinan Ali sampai peristiwa Siffin supaya antum lebih tahu Khawarij itu seperti apa. Di antara pendapat sesat mereka ialah, satu, berlepas diri dari khilafah Uthman dan Ali radhiyallahu anhuma. Bahkan yang membunuh Uthman dan Ali itu adalah orang-orang Khawarij. Dua, jadi kalau dan pembunuhan terhadap Uthman dimulai dari demo dulu. Demonya di depan rumahnya Uthman. Baru kemudian orang rangsek masuk ke dalam, lalu kemudian Uthman dibunuh dalam keadaan membaca Al-Quran. Nah, maka kalau ada yang bertanya, demo itu sunnahkah? Jawabannya sunnah. Sunnah Khawarij. Dua, keluar atau memberontak kepada imam-imam kaum muslimin yang zalim. Tiga, ghulu atau berlebih-lebihan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Yang nomor dua, di antara keyakinan mereka bolehnya memberontak kepada imam kaum muslimin yang menurut mereka zalim. Adapun menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mereka masih sholat maka tidak boleh diberontak. Ya. Dan mereka biasanya memulai untuk memberontak kepada imam-imam atau pemimpin kaum muslimin dimulai dengan caci maki, hasutan di atas mimbar ceramah atau di dalam khutbah Jumat. Kemudian mengajak kaum muslimin untuk berdemo, lalu kemudian angkat senjata. Step by stepnya begitu. Maka apabila antum ketemu satu pengajian, di dalam pengajian itu isinya adalah mencela pemerintah, menghasut kaum muslimin, lalu kemudian mengajak untuk berdemo, lanjut dengan kalau ada kesempatan untuk angkat senjata, maka ketahuilah ini adalah aliran Khawarij, cuma gayanya gaya baru. Ketiga, ghulu atau berlebih-lebihan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Keempat, mengkafirkan pelaku dosa besar, kemudian memberlakukan hukum-hukum orang kafir terhadap pelaku dosa besar berkaitan dengan keadaan di dunia dan akhiratnya. Mereka memandang bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Ini termasuk di antara keyakinan sesatnya orang Khawarij. yaitu siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Dan kalau mereka kafir maka kekal di dalam neraka. Yang benar adalah orang dosa besar maka dia tergantung kehendak Allah. Kalau orang berdosa besar Allah mau hukum maka dia dihukum. Bila Allah mau ampuni maka dia diampuni. Maka itu tergantung dengan kehendak Allah, bukan kekal di neraka. Dan mungkin antum sudah bosan dengar ceritanya, saya pernah bilang, saya berdebat dengan salah seorang ustaz yang mengatakan tidak menggunakan jilbab itu adalah kafir. Saya bilang tidak bisa dibilang langsung kafir karena itu adalah dosa besar. Dan kalau langsung otomatis kafir maka tidak perlu ada pembagian kafir besar, kafir kecil, syirik besar, syirik kecil, nifak besar, nifak kecil, dosa besar, dosa kecil. Pembagian besar kecil dalam beberapa hal tadi enggak perlu ada. Cukup muslim kafir, selesai. Ya, enggak penting juga mau dibilang bahwa dosa besar, dosa kecil. Karena apa? Berdosa itu kafir. Ya. Dan ini adalah keyakinan sesat. Turunannya bagaimana? Turunan hukumnya nanti. Kalau kita meyakini keyakinan orang Khawarij ini bahwa pelaku dosa besar adalah kafir, maka nanti kita akan otomatis menghukumi, misalnya ada orang merampok dan mati waktu merampok karena dipukuli massa. Orang ini mati apa berarti? Mati kafir. Kalau ada orang mati bunuh diri, dan bunuh diri dosa besar, maka dia mati kafir menurut akidah Khawarij. Kalau ada wanita meninggal dalam keadaan berzina, orang meninggal dalam keadaan berzina, berarti matinya mati apa? Mati kafir. Turunannya lagi nanti, kalau mereka punya harta warisan, maka tidak bisa diwariskan hartanya, kan dia kafir. Dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin di BDS2 atau di Kilo Setengah, soalnya kan kafir gitu. Itu turunannya. Dan ini adalah keyakinan yang sesat, menyesatkan. Dan kalau disebarkan di zaman sekarang, tentu akan banyak kekacauan. Karena orang protes, masa bapak saya meninggal karena mencuri, terus hartanya selama ini dikumpulkan tidak boleh diwariskan ke kami karena dia dikatakan mati kafir oleh Ustadz Fulan. Yang paling parah yang tadi saya bilang, tidak berjilbab pun kafir jadinya, tempatnya kekal di neraka. Lima, mereka mengingkari syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat untuk pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Enam, mereka senang mencari-cari kesalahan para ulama salaf dan salafi karena mereka memandang para ulama tersebut sebagai batu sandungan dalam mewujudkan tujuan mereka. Ya. Orang Khawarij paling tidak suka dengan kajian salaf. Saya pernah cerita di sini, ada ustadz mantan ustadz Khawarij ceramah di sini setelah dia taubat, ya. Dia bilang waktu zaman dulu keyakinan saya bahwa pemerintah itu kafir karena tidak bersyariat dengan syariat Islam. Ya. Maka negeri ini karena tidak bersyariat Islam, maka negeri ini negeri kafir. Karena negeri ini negeri kafir, maka ngebom boleh. Jadi para pengebom yang ada di berita-berita itu murid-murid saya, kata dia. Dan saya paling tidak suka dengan kajian salaf. Kenapa? Karena kajian salaf memegang ibaratnya kartu as kami, satu dalil yang tidak bisa kami bantah, yaitu perkataan Ibnu Abbas tentang tafsir surat Al-Ma'idah 44. Orang-orang salafi memegang kartu as ini, sehingga kami jauhkan dari kajian-kajian salaf. Karena kalau orang dengar kajian salaf terutama dalam pembahasan ini, maka matilah pendapat kami. 7 dan pendapat-pendapat sesat mereka yang lainnya. Kesimpulannya bahwa Khawarij adalah firqah yang sesat dan menyesatkan, dan banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sabda beliau, Khawarij adalah anjing-anjing penghuni neraka. 2, Syiah atau Rafidah. Ini kalau kita tidak baca gimana kita tahu? Kalau tidak ada kajian tentang Syiah gimana orang tahu? Sementara Syiah di Balikpapan banyak. Ya. Di kantor-kantor itu banyak. saya pernah satu kantor dengan orang waktu zaman PNS dulu. Dia kabid di dinas saya dulu. Dia masuk kantor, kemudian dia bilang, saya kalau dibandingkan Mekah dengan Karbala, saya lebih bercita-cita ke Karbala. Kira-kira orang apa itu? Gak ada orang yang mengagung-agungkan tanah Karbala selain Syiah. Dan bagi mereka tanah Karbala lebih suci daripada tanah Mekah. Ini orang-orang sesat menyesatkan. Mari kita baca. Syiah adalah satu nama untuk setiap orang yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib atas Khulafaur Rasyidin sebelumnya radhiyallahu anhum. Kalau Khawarij tadi justru mengkafirkan Ali, sedangkan Syiah ini justru mengutamakan Ali. Tapi harus kita ketahui dulu, Syiah itu sektenya macam-macam. Bahkan ada yang mengatakan sampai 70-an sekte. Mulai dari sekte yang nyata kafir seperti Rafidhah sampai sekte Zaidiyah yang dikatakan oleh para ulama sebagai sekte ahli bid'ah. Termasuk di antara yang tersebar kalau di Iran adalah Rafidhah. Kalau di Suriah itu adalah Syiah Nusairiyah yang mengatakan Ali bin Abi Thalib itu tempatnya di atas awan. Kalau Guntur itu Ali lagi batuk. Kata mereka. Ada kalau yang di Yaman namanya Syiah Huthiyah atau Hisiyun namanya. Ya, sekte mereka banyak. Lanjut. Berpendapat bahwa Ahlul Baitlah yang lebih berhak memegang khilafah dan khilafah selain mereka adalah batil. Syiah adalah produk kaum zindiq atau munafik sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syiah dibuat oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi. Syiah memiliki banyak keyakinan kufur, di antaranya 1. Meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui bagian tertentu atau juz'iyat atau parsial sebelum terjadinya. Oh iya, Syiah itu punya keyakinan namanya taqiyah. Taqiyah itu menampakkan sesuatu yang tidak seperti aslinya. Jadi mereka kalau di depan orang-orang ahlu sunnah, maka mereka harus kayak ahlu sunnah. Nanti kalau antum tanya, kamu Syiah ya? Jawabannya, bukan, saya Islam. Ya, itu jawabannya. Tapi kita akan bisa tahu kalau kita banyak dialog dengan mereka atau melihat sebagian dari tata cara sholat mereka. Dulu teman saya di kampus ada satu orang yang kalau kami lagi kuliah malam satu kelas, biasanya dosen akan break di waktu isya. Jadi kami akan sholat berjamaah, termasuk dengan dosen. Ya. Biasanya ada satu mahasiswa itu nggak pernah ikut. Lama kelamaan saya mulai bertanya, dan ternyata dia adalah orang Syiah. Keyakinannya dia adalah sholat itu cukup 3 kali dengan jamaah suri, yaitu sholat subuh dulu, kemudian zuhur diakhirkan dekat asar, asar diakhirkan dekat di awalnya asar. Jadi kayak jamaah, tapi jadi 1 kali saja pelaksanaannya. Begitu juga maghrib dengan isya. Ya, maghrib diakhirkan, isya diawalkan. Mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala hanya baru mengetahui sesuatu setelah sesuatu itu terjadi. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. 2. Meyakini bahwa Al-Quran yang ada pada kaum muslimin saat ini adalah Al-Quran yang telah diubah oleh para sahabat dan tidak lengkap serta tidak asli lagi. Serta mereka meyakini bahwa mushaf mereka, dan siapa yang meyakini Al-Quran itu tidak lengkap dan telah diubah, maka dia kafir. Serta mereka meyakini bahwa mushaf mereka lah yang benar, yaitu mushaf Fatimah yang ukurannya 3 kali lebih besar daripada Al-Quran yang ada sekarang ini. Dan tujuhnya mushaf Fatimah yang diklaim lebih benar karena Al-Quran yang sekarang itu cuma 1/3. Lucunya kalau ditanya, lalu mana yang 2/3-nya? Mereka bilang, nanti 2/3-nya akan dibawa di akhir zaman oleh Imam Mahdi yang keluar dari Gua Samarra. Maka kita katakan, Anda ini lucu. Kita ini hidup di dunia, pengennya dapat pedoman supaya kita masuk surga. Betul atau tidak? Dia akan bilang apa? Betul. Kok lucu? Pedomannya 2/3-nya muncul di akhir zaman. Bahkan sudah banyak yang mati duluan dalam keadaan tidak mengenal petunjuk 2/3-nya. Kira-kira mungkin atau tidak itu? Tidak logis. Antum apa ya, beli barang ada menu, ada manual booknya. Terus kata dealernya, ini pak sepertiga aja, 2/3 nanti kalau udah rusak baru kami kasih tahu. Sama begitu, dimana seseorang itu disuruh jalan dulu, panduannya dikasih 1/3 saja, nanti kalau sudah mati, sudah rusak, baru dikasih tahu 2/3. Logis atau tidak? Dan ini keyakinan orang Syiah yang tidak logis. Keyakinan mereka yang sekarang ini hanya 1/3, 2/3 nanti di akhir zaman dibawa oleh Imam Mahdi kalau dari ke kiamat. Duh, berapa banyak orang mati dalam keadaan sesat kalau gitu? Ya atau tidak? Dan yang tentu kalau kita meyakini Al-Quran sedari awalnya sudah benar, maka sampai akhir zaman gak ada orang bilang, oh saya gak tahu, sudah ada Al-Quran kok, dan itu lengkap. Ketiga, tiga, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki satu kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah, tidak juga para rasul yang diutus. Pemimpin mereka Khomeini berkata, dan sesungguhnya yang pasti dalam mazhab kami bahwa para imam kita memiliki makom atau kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh satupun malaikat yang dekat dengan Allah, tidak juga nabi yang diutus. Kata pemimpin mereka Khomeini yang meninggal tahun 79 di Iran, bahwa imam-imam mereka itu punya kedudukan yang tidak dicapai oleh malaikat, tidak pula nabi. Ini kalau kita tanya, berarti nabinya lebih utama daripada imamnya, betul atau tidak? Imam lebih utama daripada nabi, iya kan? Dan kekafiran mana yang lebih kafir daripada ini? Maka kita dengan tegas mengatakan Syiah Rafidhah itu kafir, bukan firqah sesat Islam. Mereka itu adalah minoritas orang non muslim. Maksudnya, imam-imam mereka itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat dan para nabi, termasuk juga malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW berdasarkan keumuman perkataan Khomeini di atas. Kalau yang sering juga disebutkan bahwa orang-orang Syiah punya keyakinan Jibril itu salah alamat, harusnya kenabian itu diutus pas awal-awal itu kepada Ali, cuma dikiranya Muhammad itu Ali, jadilah yang sekarang jadi nabi itu siapa? Muhammad. Salah Jibril itu, gak ada Google Map. Itu orang-orang Syiah mengatakan demikian. Empat, mereka meyakini akidah rojak. Afwan, fotong. Nanti kalau ada, kalau antum berdebat dengan orang Syiah, insya Allah gak selesai. Ini gak bakal selesai. Kenapa? Setiap kali antum bilang, kan keyakinan kalian begini, nanti dia akan bilang, enggak, gak begitu, oh, itu fitnah itu, gak pernah kami punya keyakinan begitu. Kenapa, kenapa harus dia ngomong begitu? Karena mereka punya keyakinan apa tadi? Takiyah tadi itu lah, yang harus menampakkan diri berbeda dengan yang asli di kalangan, di depannya orang-orang Sunni. Jadi gak selesai. Antum gak bisa tabayun sama orang Syiah. Gimana tabayun? Setiap kali antum bilang, bukankah keyakinan kalian seperti ini? Mereka akan jawab, oh enggak gitu. Enggak begitu. Gitu. Jadi gak selesai. Antum gak bisa bedakan mana benar, mana takiyah. Ya. Nanti antum tanya lagi, kamu takiyah enggak? Gitu. Terus. Empat, mereka meyakini akidah roja'ah, yaitu hidup kembali di dunia ini setelah mati. Menurut mereka hal ini terjadi pada saat Imam Mahdi mereka, Imam ke-12, bangkit dan bangun dari tidurnya selama 1000 tahun, yang selama ini bersembunyi di Gua Sirdab. Maka hiduplah kembali seluruh imam mereka. Sirdab itu di Sulawesi Selatan. Maka hidup lah kembali seluruh imam mereka dari yang pertama sampai yang terakhir, tanpa terkecuali Rasulullah SAW dan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian dihidupkan kembali musuh-musuh Syiah. Yang terdepan adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman serta seluruh para sahabat. Mereka semua akan diadili kemudian disiksa di hadapan Rasulullah SAW karena telah menzalimi Ahlul Bait, merampas hak imamah dan lainnya. Ini keyakinan mereka. Nanti kalau sudah bangkit Imam Mahdi, maka nanti dibangkitkan juga orang-orang yang lain semuanya, termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman dan seluruh para sahabat, Lalu yang akan dicambuk, dihukum adalah Abu Bakar, Umar, Uthman. Karena harusnya yang jadi khalifah siapa menurut mereka? Ali. Ini orang-orang yang berani-berani yang ngambil. Maka dicambuklah Abu Bakar, Umar, Uthman. Tidak terluput juga istri Nabi yaitu Aisyah, yang dituduh oleh mereka sebagai pezina. Kenapa dituduh berzina? Kejadiannya panjang, dosa saya ceritakan. Ada kejadian lucu di salah satu TV Sofa, kalau saya tidak salah namanya. Sofa ini kayaknya kalau tidak Kuwait atau Mesir, pokoknya salah satu TV Arab. Didudukkan dua orang dai, satu Ahlussunnah, satunya Syiah. Satunya Ahlussunnah, satunya Syiah. Kemudian diputarkan video salah satu dai Syiah melaknat Aisyah. Orang itu mengatakan Aisyah itu di dalam neraka. Aisyah itu munafiqah. Dia wanita kafirah, zania, pezina dan lain-lain. Presenternya nanya sama yang Syiah, "Syekh, bagaimana pendapat Anda? Anda kan sealiran." Maka si dai Syiah ini mengatakan, "Wahai orang-orang yang bermadzhab Syiah, ini kejadian seperti ini jangan diulang. Ini tidak baik. Ini memecah belah antara kita dengan yang Sunni. Ya, kami tidak menerima dan tidak merekomendasikan kegiatan seperti ini. Ini tidak baik." Begitu saja. Oke. Okay. Syekh, bagaimana pendapat Anda? Maka dai Ahlussunnahnya kemudian bilang begini. Ya Syekh, Syekh siapa saya lupa namanya. Syekh Syiah maksudnya. Ya Syekh Syiah. Saya mau tanya. Ini tanya saja, cuma tabayyun. Cuma tanya. Betulkah istrinya Imam Mahdi itu bermut'ah? Amin, pertanyaannya. Dengar-dengar istrinya Imam Mahdi bermut'ah, betul atau tidak? Syekh Syiah ini langsung bangkit, melempar pulpennya yang dia pakai tadi buat tunjuk-tunjuk, dilemparnya, kemudian dia marah-marah. Dia bilang, "Saya tidak terima dengan tuduhan ini. Saya tidak terima." Marah-marah dia. Kemudian kamera beralih kepada Syekh Ahlussunnah. Ini tadi ngomong sudah panjang lebar, sudah pertengkaran terjadi. Maka Syekh Ahlussunnah kemudian berdiri dan menghadap ke kamera. "Wahai kaum muslimin, coba kau lihat tadi waktu diputarkan filmnya Yasir Al-Habib." Yasir Al-Habib itu yang di video. Waktu diputarkan Yasir Al-Habib, Syekh Syiah ini cuma bilang, "Jangan dilakukan, itu tidak bisa diterima." Oh, dengan santainya dia mengatakan itu. Barusan saya cuma tanya, cuma tabayyun, apakah betul istrinya Imam Mahdi bermut'ah? Dia langsung marah. Padahal mut'ah itu sunnahnya mereka. Paham itu ini? Kalau itu tidak paham, gimana sih memahamkannya? Gitu. Apa ya? Saya cuma tanya. Kalau tanya kan harusnya jawab, "Oh enggak betul," kan gitu. Terus marah-marah. Terus lucunya dia tidak menerima, padahal mereka meyakini mut'ah itu sunnahnya mereka. Apa itu mut'ah? Kawin kontrak. Padahal cuma ditanya istrinya Imam Mahdi. Imam Mahdi punya istri. Istri ini mut'ah kah sama syekh yang lain dari kalangan Syiah gitu. Jadi marah. Padahal mut'ah itu apa? Bagi mereka sunnah. Kok marah? Padahal istrinya imamnya mengerjakan apa? Sunnah. Amin. Kalau udah paham. Antum ketik aja di YouTube kalau mau nonton debat Sunni Syiah Adnan, A-D-I-N-A-N, Adnan. Nanti kalau antum melihat, akan ada previewnya, apa namanya, thumbnailnya, warnanya hitam. Kemudian Syekh Syiahnya itu pakai yang digulung-gulung itu, yang khas, dan orangnya kurus banget, kurus. Sedangkan Syekh yang satunya pakai ini, jubahnya ala Saudi, warna kuning. cari yang versi yang ada terjemahannya. Nanti anda bisa nonton kelucuan ketika itu. Azan dulu. Keyakinan Raji'ah ini mendustakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ayat ini menegaskan bahwa orang yang sudah mati berada di alam barzakh atau alam kubur dan tidak akan hidup lagi di dunia sampai mereka dibangkitkan pada hari kiamat. 5. Mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali beberapa orang saja, seperti Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain dan selainnya dari beberapa orang sahabat, dan mengkafirkan orang muslim, maka gelar kafir ini akan kembali kepada salah satu darinya. Kalau benar, maka kembali kepada yang dikafirkan. Bila salah, maka kembali kepada yang mengkafirkan. 6. Di antara keyakinan mereka ialah taqiyah, yaitu zahir dari ucapan atau perbuatan menyalahi apa yang tersembunyi dalam hati dan batin mereka. Bahkan ini rukun imannya Syiah. Di antara rukun imannya Syiah, satu darinya adalah taqiyah. Kalau kita rukun imannya berapa? 6. Iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada malaikat, kepada hari akhir, dan kepada takdir. Adapun mereka, rukun imannya salah satunya adalah taqiyah. Siapa yang tidak taqiyah, maka tidak beriman, maka dia bukan orang Syiah. Itu keyakinan Syiah. Wajib taqiyah. Apa itu taqiyah? Yaitu apa yang nampak harus beda dengan yang disembunyikan. Yakni jangan buka dirimu dan kesyiahanmu di hadapan orang-orang Ahlussunnah. Ini disebut juga dengan dusta dan kemunafikan. Kalau tidak sama antara yang zahir dengan yang batin dengan sengaja, itu namanya apa? Apa namanya? Yang tidak sama antara yang asli dengan yang ditampakkan, itu namanya apa? Dusta. Dan dusta itu salah satu ciri dari apa? Munafik. Salah satu dari ciri munafik. Karena berapa cirinya orang munafik? Munafik kecil 3. Jika dia dipercaya, maka dia berkhianat. Kalau dia berjanji, mengingkar. Dan kalau dia bicara, nah, itu berarti orang Syiah itu orang-orang munafik. Dan rukun imannya mereka adalah nifak. Terus, di atas taqiyah inilah agama Syiah tegak berdiri, yaitu ditegakkan atas dasar kebohongan di atas kebohongan. Taqiyah adalah sifat dan syiar agama Syiah. Mereka mengatakan taqiyah adalah agama kita. Ada yang lucu. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam kitab beliau Aqidatu Ahli Sunnah Wal Jamaah Mafhum wa Khasa'is wa Khasa'is Ahliha. Saya pernah baca beliau bilang begini. Orang Syiah itu inkonsisten antara keyakinan dengan keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Bagaimana inkonsistennya? Salah satunya, mereka punya keyakinan bahwa imam mereka yang 12 itu hanya akan mati bila mereka mau mati. Itulah yang disebutkan salah satunya tadi, bahwa imam mereka punya maqam, kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat dan nabi sekalipun. Salah satu kekhususannya apa? Bahwa imam mereka yang 12 itu tidak akan mati kecuali merekanya sendiri yang mau. Paham ini? Ini keyakinan yang satu. Mereka akan mati kalau mereka mau mati. Keyakinan yang lain, taqiyah. Apa itu taqiyah? Harus beda antara kesyiahannya dengan apa yang ditampakkan. Maka kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, seandainya mereka konsisten, maka mereka tidak perlu taqiyah. Kenapa? Kan imamnya tidak bakal mati kecuali mereka sendiri yang pengen mati. Kalau mereka sudah mau mati, baru mereka mati. Apa yang taqiyah? Apa yang ditakutkan? Ya atau tidak? Biarpun kamu tidak pakai taqiyah, kamu sebutkan saja, saya Syiah, mau apa? Saya enggak bakal mati kecuali saya mau mati. Gitu kan? Kenapa harus pakai taqiyah? Oh enggak, saya bukan Syiah, saya ini. Gitu kan? Ya. Ini orang-orang inkonsisten. Antum enggak paham ya? Lanjut. Mereka mengamalkan taqiyah dalam segala hal, sehingga Rafidhah di Indonesia mengaku-ngaku sebagai Ahlussunnah. Allah tabaraka wa ta'ala. Orang Syiah Rafidhah di Indonesia, mana ada yang mau bilang dirinya, oh saya Syiah. Masalah buat lo. Enggak lah bakal bilang begitu. Ya oh enggak, kita ini teman, kita ini saudara. Kita ada perbedaan sedikit, tapi kita ini saling menghormati. Ya, itu bullshit. Di depan kita ngomong begitu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami telah beriman. Tetapi apabila mereka telah kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Ini cocok ayatnya karena ini bercerita tentang orang-orang munafik juga. Wallahu a'lam bishawab. Saya dinasehati Ustaz kampung. Saya dilarang ikut kajian salafi. Katanya ikut saja agama orang tua. Teman saya nasihati jangan ikut agama nenek moyang, tapi ikutlah Al-Quran dan Sunnah. Saya jadi bingung. Kalau antum tidak mau bingung, mari saya bacakan Quran. Semoga kalau saya bacakan Qurannya antum jadi tidak bingung. Ini kalau lihat tulisannya kayaknya masih muda nih. Ini belasan tahun, mungkin yang 12 tahun. Berikut ini adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 170. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ولا يهتدون. Bila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah, maka mereka jawab, oh enggak, kami ikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami melakukannya. Kadang nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, tadi Ustadz Kampung Antum bilang jangan ikut kajian Al-Quran Sunnah, ikut kajian salam, ikut aja kajian nenek moyang, ikuti agama nenek moyang. Teman Antum bilang ikuti Al-Quran Sunnah, gitu kan. Kalau Antum bingung, tadi kan apa jawabannya? Apa jawabannya? Kalau ada orang dibilang ikutlah Al-Quran dan Sunnah, mereka bilang, oh enggak, kami itu ikutnya nenek moyang. Nah, silakan memilih mau yang mana. Siapakah nenek moyangnya Khawarij? Jawabannya laki-laki yang namanya adalah siapa? Dzul Khuwaisirah. Yang waktu pembagian ghanimah dia ngomong sama Nabi begini, "Ya Muhammad, i'adil. Fa innaka lam ta'dil." Muhammad, yang adil dong. Ini enggak adil baginya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, kalau saya saja sudah dianggap tidak adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil kalau begitu? Bila nabinya saja enggak adil. Lalu orang itu marah dan pergi. Nah, ini adalah si laki-laki yang menjadi cikal bakal berdirinya Khawarij. Adapun cikal bakalnya Syiah namanya Abdullah bin Sabah. Bagaimana cara menguatkan hafalan Quran dan waktu-waktu yang terbaik untuk menghafal? Jawabannya, mana kesempatan antum bisa murojaah, maka murojaah meskipun cuma 1-2 ayat. Misalnya antum mau menghafal surat An-Naba, maka subuh hari antum duduk untuk hafal ayat 1-5 aja, dan sebanyak-banyak. Jangan seabruk. Bikin 1-5. Dan setiap hari antum ada qobliyah dan ba'diyah, nah di rokaat 1 dan 2 bagi itu 5 ayat, jadi rokaat 1-nya 3, rokaat 2-nya 2. Baru besoknya nambah lagi 5. Nambah lagi. Jadi kapan ada kesempatan untuk murojaah, maka murojaah. Misalnya juga antum di motor, jangan nyanyi. Sambil gini kan. Kelihatan kadang-kadang diangkat helmnya karena pengen teriak ini. Wow, nada tinggi. Sering orang ini jangan, ada orang kalau naik motor dia komat kami mulutnya, tapi komat kami itu bukan ekspresinya, bukan dada, tapi ada itu ada penghayatan. Kalau lagunya tentang cinta maka bukannya itu berseri-seri. Kalau lagunya tentang mantan, maka umurnya mahal. Bagaimana menghindari musik sedangkan tetangga depan belakang suka dangdutan? Kalau saya tutup telinga, maka malah dikeraskan. Kok dia tahu aku tutup telinga? Ada tips satu, jangan dibalas dengan Quran. Pengalaman saya, ketika ada orang menyetel Al-Quran dan nyetel musik, terus kita keraskan dari rumah kita atau dari tempat kita dengan Quran, biasanya tambah lagi kerasnya. Itu sih pengalaman yang ada. Saya pengalaman waktu di kos ini. Kami pindah ke sebuah kontrakan, rumah itu belum jadi, tapi karena kami punya kebutuhan, akhirnya kami kontrak bareng teman-teman satu kampus. Dan karena rumah itu belum jadi, maka plafonnya belum ada. Ada dua kamar, satunya ikhwan muslimin, satunya salafi. Yang ikhwan muslimin ini hari-hari nyetel musik. Yang satu nyetel ceramah. Akhirnya ketika yang salafi ini sudah semakin jengkel, digantinya Al-Quran, ditambahin keras. Dan tidak ada plafonnya, jadi mantul suaranya. Kan berdepanan, tidak ada plafon. Jadi naik suara ke atas, mantul ke sebelah. Yang di sebelah, semakin lagi kencang lagunya. Jadinya tidak selesai-selesai. Sementara yang satu kokoh dengan pendapatnya bahwa musik itu halal, sedangkan yang satu lagi kokoh bahwa musik itu ada khilaf. Yang penting ada khilaf. Maka jangan semakin dikeraskan, itu dibalas. Paling bagus adalah antum datang. Dalam bilang saya terus terang tidak menyukai. Dan kalau tetangga yang baik, saling menghormati. Kalau bapak mau mendengarkan sendiri, silakan. Tapi sebatas yang didengar di rumahnya sendiri. Kalau dikeraskan, saya tidak suka. Bagaimana kalau saya keraskan suara ngaji? Mungkin bapak terbakar. Jadi bapak tidak suka. Nah, saya tidak suka, bapak tidak suka. Nah, mau sampai kapan? Masa kita keras-kerasan? Itulah yang diucapkan kepada saya waktu dulu awal-awal saya mengenal sunnah. Saya suka dengarkan musik. Kemudian teman yang di asrama bilang, kalau kamu dengarkan, kamu pakai headset. Jadi kan kesenanganmu kamu dikenalkan sendiri. Tidak usah dikeraskan, karena itu menghiburkan. Awalnya saya tidak suka dinasihatin begitu. Dan lama-lama saya menyadari, akhirnya ketika ikut kajian, ketika satu hal, akhirnya saya memutuskan kajian sunnah, dan semua kaset-kaset saya, covernya saya bakar. Covernya saya bakar, kasetnya didengarkan dengan kasetnya saya bawa ke, saya simpan, saya boxkan, kemudian saya kirim ke Balikpapan. Setelah saya pulang lulus kuliah, saya temukan box saya itu isinya kaset-kaset yang bagus-bagus. Saya bawa ke Istiqomah, kemudian ditindih dengan toatnya yang itu Ustaz Abdurrahman mengisi kajian, toatnya keluarnya di situ. Saya tinggal masukkan saja, saya masukkan kasetnya, kemudian saya rekam. Jadilah habis suaranya, terganti dengan suaranya Ustaz Abdurrahman meskipun covernya padi. Kasih orang. Ya. Kasihnya padi, jadi kita Abdurrahman lata. Apakah Presiden Irak Saddam Hussein itu sunni? Bahkan di antara para ulama di Saudi banyak yang menegaskan kekafirannya sebenarnya. Dia punya agama namanya agama ba'at. Dia bilang, kita punya agama namanya agama ba'at. Bukan Islam, bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan Sunnah, bukan Sunni, bukan Syiah. Agama kita agama ba'at. Itu yang saya ketahui tentang Saddam Hussein. Apakah itu termasuk ikhwan muslimin, karena mereka itu suka membuat kekacauan, suka menghambur maksiat. Bagus sih maksiat itu dihambur, tapi kita jadi rakyat jelata, posisikan diri sebagai rakyat, jangan berposisi seperti aparat. Ada orang muslim, dia pakai baju aparat, lalu dia ngomong sama orang lain, jangan kalian kayak aparat. Dia pakai baju aparat siapa? Dia ngomong siapa? Yang suka menghambur kegiatan atau kajiannya orang-orang yang lain yang bukan kelompoknya siapa? Mereka. Dikit lagi. Bolehkah beli follower Instagram? Di akun Instagram untuk bisnis. Pada dasarnya jual beli itu kan hukum asalnya halal. Bila untuk bisnis itu hukum asalnya halal. Gitu sih keyakinan saya. Cuma orang gak suka. Saya apalagi saya tidak suka. Saya suka bilang hari ini, Nir, siapa ini Nir? Kita di Instagram hanya memfollow 5, gitu kan? Memfollow umroh, memfollow yayasan, memfollow sekolah, pokoknya ada 5 saja. Kalau sudah ada 6-7 saya curiga ini apa ya? Tapi sering kita tidak merasa memfollow, tapi kita jadi followernya. Orang itu siapa kita tidak tahu. Curiganya apa? Dari aplikasi atau dari sistem yang bisa beli follower dan kita ikut jadi followernya. Nah, itu namanya nyolong. Jadi jual beli sama hukum asalnya halal jual beli follower sebenarnya asli. Tapi kalau kita lihat sama orangnya akhirnya orang yang tidak suka. Ya, itu jadinya jual beli dengan cara beli apa jual yang paksa. Kita ikut dia secara paksa. Bagaimana hukumnya melarang itu agar bisa berjamaah? Jawabannya makruh. Kalau memang itu sudah terasa di ujung dubur itu mau keluar, maka keluarkan aja dulu puas-puasnya. Dalam kamar mandi. Ada pun mengajarannya supaya bisa dapat jamaah, malam ini sholat menjadi makruh. Sholat kalau mengajar dalam sholat lain.